Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran tafsir untuk hafalannya sampai ayat keberapa? Ayat 40. Naam, ikra'u jami'an. Nah, pelajaran kita terakhir dimulai dari pembahasan wahurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun. Nah, kita murojaah terlebih dahulu. Minal ikhwah, kita mulai dari siapa? Abu Hafidh Hasan. Apa makna al-ain? Al-ain. Fadalkum. Al-ain, apa tafsirnya? Bermata cantik. Bagaimana sifatnya? Nah, makna dhakham, dhakhamuha, apa maknanya? Baik, setelahnya siapa? Siapa? Abu Luqman. Fadhal. Bagaimana di antara sifat mata bidadari di surga? Keterangan dhakhamuha, apa maknanya dhakhamuha? Fadhalkum awalan, biar semangat. Barakallahu fikum. Baik. Ba'dahu man? Siapa? Pak Sohib di belakang. Lagi jaga seperti ini. Apa maknanya? Atau talabah? Apa makna dhakhamuha? Proporsional, matanya lebar, ya. Amin. Khair insyaallah. Kemudian dan juga kemarin kita tanbihkan dalam masalah ini, kita ulang kembali karena pentingnya masalah ini. Dan memang di antara sumber fitnah yang paling besar adalah ya harta, kemudian juga wanita. Kami ulangi kembali untuk masing-masing wali ataukah seorang suami memperhatikan ya istri-istrinya dan juga putri-putrinya, terutama yang sudah besar-besar yang bisa menimbulkan fitnah, hendaknya membiasakan untuk ya menutup niqab-niqab mereka, ya jangan sampai kedua mata mereka kita bahasakan mungkin nongol gitu ya, tanpa ada hajat yang betul-betul hajat. Nah, karena dalam tafsir ini ya disebutkan oleh As-Sa'di bahwa mata itu adalah perkara yang paling besar sebagai bukti bahwa wanita itu cantik. Artinya ya menampakkan mata ini bisa menimbulkan fitnah yang besar sekali. Ya. Seorang nadhir yang melihat akan menilai bahwa wanita ini cantik ataukah tidak dari kedua bola matanya. Dan juga ditanbihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bila hal tersebut menyeret kepada tasahul ya ataukah sampai kepada perkara yang lebih dari kadar hajat, sampai membuka naam di bawah dahi ataukah mungkin bagian pipinya sampai terlihat, nah ini ditutup celah-celah tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Dan juga kemarin kita telah membahas di antara penggambaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bidadari-bidadari tersebut seperti mutiara yang tersimpan. Seperti mutiara yang tersimpan. Naam. Kemudian illa qilan salaman salama. Setelah Abu Luqman, fadhala Abu Luqman siapa setelahnya? Illa qilan salaman salama. Fadhal ditunjuk setelahnya. Abu Hamam. Naam, fadhal Abu Hamam. Apa artinya qilan salaman salaman dan apa tafsirnya? Naam, apa itu salaman salaman? Naam, baik Hasan, barakallahu fikum. Kemudian juga kita sudah sampai pada keterangan ashabul yamin. Naam. Fadhal Abu Hamam ditunjuk setelahnya. Pak Salim. Siap Pak Salim? Belum siap. Setelahnya siapa? Bukan Zun, fadhalukum bukan Zun. Fi sidrin makhdud. Fi sidrin makhdud, apa maknanya fi sidrin makhdud? Fi sidrin makhdud. Kemarin soalnya hujan ya. Hujan. Coba dari talabah, dari talabah. Dari Muhammad, nanti lempar-lemparan Muhammad ya. Kum. Fadhil jenis. Fi sidrin makhdud, apa maknanya? Naam, makhdud artinya tidak berduri. Taib ba'dahu man saya. Iya. Siapa namanya? Fauzan. Wa talhin manbud. طيب أحسن بارك الله فيك. بعده من؟ سبع هدايات. يا فضل هدايات. وظل ممدود. طيب أحسن. بعده من؟ حذيفة. ملريك حذيفة. يا سبع أمي جبريل. يا أمي جبريل. وماء مسكوب. طيب أحسن بارك الله فيك. وفاكهة كثيرة. ما معناها؟ نعم. لا مقطوعة ولا ممنوعة. سيابا أمي؟ Namanya siapa? Ya. Mana tadi? La maktu'atin wala mamnu'ah, ya. Apa maknanya? Lupa. Tapi setelahnya ditunjuk. Siapa? Hudzaifah. Harus bisa Hudzaifah. Ayo dijawab. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Baik, ahsan. Wa furushin marfu'ah. Ba'dahu man? Siapa? Arifin. Wa furushin marfu'ah. Yang tinggi, ditinggikan. Taib. Inna ansha'na hunna insha'a. Azhar. Taib ahsan. Ba'dahu man? Faja'alnahunna abkaran. Siapa? Abdurrahman. Naam. Urban atraban. Ba'dahu man? Siapa setelahnya Abdurrahman? Siapa? Mimiftah. Ya. Urban atraban. Gampang. Ayu ba'dahu man? Siapa? صالح هنا صالح هنا هو نعم تفضل عربا اترابا طيب بعده من مدى ان شاء الله سيابا صالح بعده سيابا عزام نسيت Ah, kelas 5, siapa yang tahu? Uruban atroban. Sering kan dibaca? Ini diantara suratun min suar al-mufassal. Siapa salahnya, Zam? Siapa? Khalil. Khalid, ya. Taib Hasan barakallahu fiik. Li ashabil yamin ba'dahu setelahnya Khalid. Ibrahim Aus. Ya. Li ashabil yamin. Kanan, baik. Terus, ba'dahu, thullatu minal awwalin. Ami Luqman. Ami Luqman. Thullatu minal awwalin. Ha? Hadil ayah gharibah. أي بعدهمان دليل سبع دليل ثلة من الأولين كمانا terus وثلث من الآخرين hampir sama, antum bisa menerjemahkan yang pertama, harusnya bisa menerjemahkan yang ini. Wasulatu minal akhirin, apa maknanya? Oke. Tayyib disempurnakan, amidindin, coba. Nah, yang pertama dan belakang. Barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan tafsirnya, kita jeda dulu. Iya. Kita hendak mendengarkan masalah ya kesempurnaan dari yang pernah saya sampaikan dan mungkin ada sebagian ralat. Nah, yaitu masalah al-jahru bidzikri, yakni mengeraskan zikir setelah salat dan maktubah. Maka untuk masalah ini adalah masalah khilafiyah. Dan telah kita sebutkan beberapa ulama yang mentarjih pendapat yang mengeraskan dan beberapa ulama yang mentarjih ya asir bidzikri, yakni memelankan zikir. Nah, adapun pendapat yang al-jahr tentunya, yakni di antara yang mentarjih ini adalah Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz dan deretan ulama yang lainnya. Kemudian yang mentarjih ya pendapat asir adalah jumhur ulama dan juga Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Adapun anak pribadi mengikuti tarjih ulama yang berpendapat sir. Nah, kemudian yang butuh ditanbihkan di sini dalam masalah khilaf dan yang lainnya, hendaknya jangan sampai ada perkara yang timbul dari unsur ketidaksukaan terhadap al-mukhalif ya, ataukah mungkin timbul ucapan-ucapan yang bentuknya pengingkaran ya, ataukah yang semisalnya. Nah, misal contoh, nah, di lapangan ada mengatakan kef anta tidak menjaharkan, ataukah sebaliknya kef anta tidak mensir. Maka perkara-perkara ini di antara su'ul adab ya, karena masing-masing ya seorang hamba insyaallah dia sudah nah mengikuti pendapatnya dan dalam masalah ini dilihat nah dari pembahasan para ulama, bagi siapa yang mengikuti tarjih para ulama yang jahr nah silakan, bagi siapa yang mengikuti tarjih para ulama yang nasir maka silakan. Nah, namun yang butuh ditanbihkan adalah sebagaimana ya yang diingatkan oleh ataukah catatan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bagi pendapat yang al-jahr, maka hendaknya dia memperhatikan adab-adabnya ya pada pertemuan ya sebelum ini sudah disebutkan di antara irsyadat bimbingan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bagaimana seorang itu menjaharkan, yakni diukur kadarnya seperti apa dan kondisinya dilihat seperti apa. Nah, kemudian bagi pendapat yang bagi yang mengikuti tarjih para ulama yang sir, maka hendaknya dia jangan sampai salah paham. Ya, jangan sampai salah paham. Yang dimaksud dengan mensir di sini artinya adalah bukan membisu, Fahimtum? Jadi bukan membisu. Membisu itu artinya sama sekali tidak menggerakkan kedua bibirnya, tidak menggerakkan lidahnya. Maka ini adalah perbuatan yang salah. Ya, ini adalah perbuatan yang salah. Dan penekanannya, ya, keluar dari masalah ini yaitu dalam masalah sholat. Ya, dalam masalah sholat. Para ulama telah membahas bagaimana hukum orang yang membisu pada amalan-amalan yang seharusnya diucapkan. Adanya gerakan kedua bibir, adanya gerakan lidah, lisan. Ya. Dalam sholat, ini tidak ada istilah membisu. Sama anak-anak, jangan mainan. Tidak ada istilah membisu. Demikian pula ketika berzikir. Baik itu zikir ba'da sholat, zikir as-sabah wal masa. Demikian pula zikir-zikir yang lainnya, tidak ada istilah membisu. Kemudian juga yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah berdoa. Ini juga tidak ada doa dalam hati, tidak ada. Nah, doa itu adalah amalan lisan, membutuhkan nutuk, membutuhkan qaul. Ya, juga dalam masalah qiraatul Quran. Tidak ada istilah membisu. Saya membaca Al-Quran dalam hati saya. Nah, surat Al-Baqarah halaman pertama, dia lihat, dia baca dalam hatinya, buka lagi tanpa menggerakkan lisan ini, ya, dia secara hakikat tidak membaca. Orang yang membisu secara hakikat dia tidak membaca dalam sholatnya, dalam zikirnya, dalam doanya, dalam qiraatul Qur'annya, dia tidak membaca. Lalu apakah orang yang seperti ini sholatnya sah? Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan la tujzi'u. Ya, artinya salatnya itu tidak sah. Ya, orang yang membisu itu salatnya tidak sah. Maka di sini butuh diperhatikan. Ya. Kenapa? Karena di situ ada arkanus shalah seperti takbiratul ihram. Ya, demikian pula apa? Qiraatu al-Fatihah. Kalau misalkan dia membisu, diam, tidak menggerakkan bibirnya, tidak menggerakkan ya lidahnya, secara hakikat dia tidak mendatangkan takbiratul ihram. Secara hakikat dia tidak ya mendatangkan enam surat Al-Fatihah. Naam, la yu'tabar. Naam. Apa yang dia perbuat tidak diperhitungkan. Oleh karena itu, ya, sekaligus dalam masalah ini diperhatikan, jangan sampai salah paham. Asir di sini yang dimaksud adalah memelankan namun tetap menggerakkan kedua ya bibir dan lidah kita. Naam. Kemudian ada pembahasan berikutnya yaitu apakah dipersyaratkan ya dalam masalah sholat ya dalam masalah sholat untuk kita memperdengarkan kepada diri kita sendiri ya ataukah hanya sekedar ya cukup kita menggerakkan lidah dan kedua bibir kita ya ada khilaf di antara para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menterjih bahwa tidak dipersyaratkan untuk kita memperdengarkan ya suara kita kepada kita sendiri. Faham maksudnya? Nah, baik. Terus batasannya seperti apa? Kata beliau, nah, batasannya adalah selama dia sudah yakin bahwa lidahnya itu sampai kepada makhraj-makhraj huruf yang ada di dalam mulut, demikian pula ya kedua bibirnya sudah digerakkan, maka sudah cukup. Ya, sudah cukup. Nah, adapun ya suara kita terdengar oleh diri kita sendiri, maka ini qadrun zaid. Ini adalah kadar tambahan. Artinya tidak ya sesuatu yang tidak terlarang. Namun diingatkan oleh Syekh bin Baz, jangan sampai suara kita yang kita perdengarkan kepada diri kita sendiri mengganggu tetangga kita di sebelah. Misalkan kita sedang menjadi apa gambarannya? Sedang menjadi makmum, kanan kita, kiri kita diperhatikan. Nah, dari takbiratul ihram kemudian kita membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi terganggu enggak? Ya, rekan kita. Nah. Jadi kita mengukur sendirilah kadar kita ya. Mengukur kondisi. Wah, ini berarti sudah mengganggu, pelankan lagi. Nah, ataukah dia tanpa mengeluarkan suara sekedar dia menggerakkan, maka ini sudah cukup. Ya, dari keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Dan telah dijelaskan bahwa yang namanya amalan-amalan seorang hamba itu terbagi menjadi, ataukah zikir-zikir itu terbagi menjadi tiga. Ya. Ada zikir dengan qalb, dengan hati. Ada zikir dengan lisan. Ada zikir dengan amalan. Ya, sekarang saya tanya. Naam, azkar ba'da shalah, azkar subah wal masa, kemudian qiraah dalam salat, itu termasuk zikir qalb ataukah zikir lisan ataukah zikrul amal? Al-awwal, al-thani, al-thalith. Yang mana ini? Hah? Al-thani. Naam, itu adalah al-thani, yakni zikir dengan lisan kita. Ini membutuhkan nutuk, membutuhkan ucapan. Ya, tadi batasannya. Ya, kita sudah yatahaqqaq, sudah yakin bahwa lidah kita ini sampai kepada makhraj-makhraj huruf kita. Ya, dalam mulut. Nah, adapun zikir al-qalb, ya, seperti al-khawf, rasa takut, kemudian ar-roja, al-mahabbah. Ya, dan para ulama tidak memasukkan membaca Al-Quran, doa dalam kategori yang pertama ini. Ya, jadi jangan sampai salah penempatan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dalam masalah zikir ini, yang paling penting adalah kita berusaha zikir ba'da shalah. Kita berusaha untuk memperhatikan ya bacaan-bacaan kita, kita tadabburi maknanya. Jangan sampai kita membaca zikir-zikir kemudian qalbuna ghafil. Ya, qalbu kita lalai. Ataukah mungkin tidak faham apa yang dia baca? Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam. Apa artinya? Nah, jangan tidak faham artinya. Ini tugas kita bersama. Ya, kita buka terjemahannya, seperti apa terjemahannya. Kita tadabburi setiap zikir kita. Ya, dan juga mungkin zikir-zikir yang terulang, ya, misalkan subhanallah, subhanallah. Diingat-ingat, diperhatikan ini maknanya apa? Tasbih, pensucian untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sekadar mengucapkan tanpa meresapi maknanya. Sampai dari akhir zikir tersebut diperhatikan. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan. Semoga tidak ada yang salah paham dan semoga bermanfaat. Kita melanjutkan pelajaran tafsir kita. Barakallahu fikum. Faj'alnahunna abkara. Faj'alnahunna abkara. Abkar, ya, maknanya adalah istri-istri yang senantiasa gadis. Ya, senantiasa gadis. Bagaimanapun ya istri-istri ataukah hurul ain tersebut digauli oleh suaminya, maka dia tetap statusnya adalah abkaran. Ya, tetap gadis. Naam, uruban. Makna uruban yakni bidadari-bidadari yang mencintai suaminya, ya, tidak akan jatuh hati kepada selain suaminya, ya, tidak akan pernah menyimpang kecintaannya kepada yang lainnya, akan tetap setia. Atroban bermakna ya bidadari yang umurnya setara, ya, tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua, ataukah tidak muda dan juga tidak terlalu tua. Nah, yakni sinin wahida la takhtalif, umur yang sebaya, ya, yang setara. Baik, sekarang kita masuk pada tafsirnya. Tayyib barakallahu fikum. Tsumma dzakara na'ima ashabil yamin faqal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan ashabul yamin. Faqala wa ashabul yamin ma ashabul yamin ay sya'nuhum 'azimun, bahwa perkara mereka adalah perkara yang azim, perkara yang agung. Wa haluhum jasim, dan kondisi mereka adalah kondisi yang jasim, kondisi yang besar. Nah, fi sidrin makhdud, mereka berada ya pada sidrin makhdud. Sidr bidara ya. Namun jangan sampai kita membayangkan bidaranya sama dengan bidara di dunia. Nah, berbeda. Sidr ma'ruf. Sidrin makhdud. Apa artinya makhdud? Ay maqtu'un ma fihi min asy-syauki wal aghsan ar-radi'ah al-mudirrah. Yani pohon bidara yang dihilangkan bagian duri-durinya. Yani tidak ada pohon yang mengganggu, tidak ada pohon yang memadaratkan. Wal aghsan ar-radi'ah, demikian pula ranting-ranting yang radi'ah, yang jelek, al-mudirrah, ranting-ranting yang memadaratkan. Maj'ulu makani dhalika ath-thamar ath-thayyib. Ya. Ath-thamar ath-thayyib. Dijadikan tempat tersebut adanya ath-thamar ath-thayyib. Ya. Buah-buahan yang baik. Naam. Walisidri minal khawas, dan pada pohon sidr tersebut terdapat kekhususan-kekhususan. Apa di antaranya? Al-dhillu al-dhalil. Ya. Menjadi naungan yang teduh. Menjadi naungan yang teduh. Warahatun, warahatul jismi fih. Dan menjadi kesegaran untuk jasad. Ya, pada naungan tersebut. Nah, pohonnya tidak bermadarat. Dan juga memberikan ya manfaat kepada orang yang berada di bawahnya. Demikian pula padanya ada buah-buahan yang at-tayyib, ada buah-buahan yang nikmat yang bagus. Kemudian wa talhin mandud. At-talh ma'ruf. Pohon talh ma'ruf. Di sisi orang Arab, pohon talh ini pohon yang ma'ruf. Dan telah kita jelaskan kemarin pada mufradat ya ayat ini bahwa ada ya beberapa tafsir atau ada dua tafsir. Naam, aktsarul mufassirin menafsirkan talh di sini bermakna apa kemarin? Pohon apa? Ajibu, pohon apa? Pohon pisang. Ya. Dalam tafsir ini As-Sa'di mengatakan pendapat yang kedua. Naam. Talh adalah syajarun kibar yakunu bil badiyah. Yani pohon yang ma'ruf, yaitu pohon yang besar. Ya, bentuknya besar. Yang ada di badiyah, yang ada di pelosok-pelosok pedesaan. Nah. Baik. Kemudian tunaddadu aghsanuhu min ath-thamari alladhith asyahi. Pada ranting-rantingnya, tunaddad, tertata, ya tersusun rapi. Ya. Minas samar al-ladid al-shahi, adanya buah-buahan yang tertata rapi, tersusun, ya cantik, indah, ya tidak ada hamanya, tidak ada yang kempes, tidak ada yang ada penyakitnya, indah dan juga nikmat, manis. Nah, ini pohon talah. Semua ini adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ashabul yamin. Kemudian berikutnya, wama'in maskub ay kathirun minal uyun wal anhar as-sarihah wal miyah wal miyah wal miyah al-mutadaffiqati. Naam, banyak air ataukah mata air, terdapat banyak mata air. Ya, tidak ada istilahnya kekeringan, kehabisan air, airnya putus, tidak ada. Air itu terus mengalir. Wal anhari as-sarihah, demikian pula sungai-sungai yang sarihah. As-sarihah yakni sungai yang mengalir begitu mudah. Ya, tidak ada hambatan. Ya, tidak ada kotoran. Tidak ada sampah. Ya, tidak ada sampah, tidak ada sesuatu yang mengganggu. Tidak ada istilah air yang keruh. Nah. Demikian pula wal miyah al-mutadaffiqah. Ya, air itu memancar dengan deras. Ya. Memancar dengan deras namun tidak memadaratkan. Adapun di dunia, Ya, air yang deras boleh jadi memadaratkan. Hujan yang deras boleh jadi memadaratkan. Sebagaimana musibah ya, yang menimpa saudara kita di Jawa Barat. Nah, barakallahu fikum. Hujan bisa memadaratkan. Air bisa memadaratkan. Nah. Kemudian wafakihatin katsirah la maqtu'atin wala mamnu'ah. Nah, buah-buahan yang banyak tidak terputus dan tidak ada yang mencegah. Ai laisat bimanzilatin bimanzilati fakihatin dunya. Berbeda kondisinya dengan buah-buahan yang ada di dunia. Ya. Buah-buahan yang ada di dunia tanqati'u fi waqtin minal awqat, akan putus, tidak ada, habis ya pada sebuah waktu dari waktu-waktu yang ada. Artinya pada musim, pada selain musimnya, maka buah itu tidak ada kecuali sedikit. Contoh yang kemarin kita misalkan, contohnya apa yang buah musiman? Durian, rambutan, ajibu, apa lagi? Hah? Mangga. Mangga musiman enggak? Musiman ya, mangga, apalagi apa? Apa? Semangka. Semangka musiman? Enggak ya? Baik. Apa yang musiman lagi? Kelengkeng. Kelengkeng musiman ya? Buah yang paling lama musimnya apa? Artinya datangnya lama gitu, apa? Hah? Manggis. Ya, alhamdulillah di dunia seperti itu. Jadi kalau sudah lewat musimnya, maka tidak ada ataukah sedikit. Nah, ada buah-buahan yang tanpa musim berbuah terus sepanjang hari. Pepaya habis dipanen mati. Apa enggak mati? Kerdil-kerdil biasanya pepaya. Talok. Masya Allah, ada ya. Ya, talo, apa lagi? Hah? Talo, ada afatnya kan? Talo itu kadang busuk. Ya, kadang kita susah ngambilnya. Nah, novel bisa gampang ngambilnya? Nah, harus pakai apa? Galah dulu. Ya, kadang sampai lehernya sakit ya, anak-anak kecil ya. Nah, seperti itu. Di surga tidak ada seperti itu. Gampang. Mau ambil 1 kilo, nah, ambil. Ya, kita tidak bisa menentukan apakah ada talo apa tidak. Yang jelas kalau kita memohon kepada Allah, ya, sesuai dengan keumuman ayat, ya, bisa. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, ini perbedaan antara buah yang ada di surga dan buah yang ada di dunia. Wa takunu mumtani'atan wa muta'assiratan ala mubtaghiha. Ya, maka buah di dunia itu yang terkait dengan musim akan tercegah, akan kesulitan ya bagi orang yang mencarinya, yang mengharapkannya, yang sudah ya lidahnya ini pengen makan buah tersebut. Naam. Bal hiya 'ala ad-dawa mawjudah. Naam. Bahkan ya buah di surga itu adalah buah yang senantiasa ada. Wa janaha qaribun. Petikannya itu gampang. Ya, yatanawaluhul 'abdu 'ala ayyi halin yakun. Ya. Bagaimanapun seorang hamba itu hendak mengambilnya, maka dia bisa dalam segala kondisi. Buah-buahan di dunia harus ya, imma dipetik, imma beli dulu ke ya, tukang buah, butuh perjalanan, butuh balik lagi, nanti butuh dicuci lagi. Ya. Terlepas lagi nanti masalah apa, ada pengawetnya juga, butuh dibersihkan lagi, lebih kuat lagi, dan seterusnya. Nah, ini kenikmatan yang terbatas di dunia. Nah, sangat ya rendah ya bila dibandingkan kenikmatan yang ada di Al-Jannah. Baik. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa'alam. Setelahnya kisah ataukah ayat-ayat terkait dengan bidadari. Ya. Baik. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga dimudahkan untuk dibaca pada pertemuan berikutnya. Tafadhalu barakallahu fikum.